Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Talabatul ilm, segenap santri dan santriwati yang dimuliakan dan diagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang kami banggakan dan kami sayangi, alhamdulillah adalah kata yang harus terucap dari lisan-lisan kita atas begitu banyak karunia, nikmat, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah duduknya kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu majlis dari majlis-majlis zikir, di salah satu taman dari taman-taman surga. Nah, ya, kenikmatan yang sangat-sangat mahal, barakallahu fikum. Tidak ada yang nominal yang sanggup menggantikan nikmat ini, barakallahu fikum. Nah, ya, tidak dunia dan seisinya mampu untuk membeli, barakallahu fikum, anugerah yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi hamba-hambanya yang layak untuk duduk di salah satu taman dari taman-taman surga. Nah, ya. Kalau Anda ingin melihat surga yang disegerakan di muka bumi, lihatlah majelis ilm. Nah, ya, ini surga yang Allah segerakan di muka bumi, yaitu majelis ilmu, majelis taklim, majelis barakallahu fikum tahdits. Nah, sangat-sangat luar biasa barakallahu fikum. Sehingga kita harus benar-benar bisa mensyukuri barakallahu fikum nikmat ini, sehingga harapan kita adalah langgeng, ya, awet sampai kematian menjemput kita semua. Allahumma amin. Nah, karena tidak gampang untuk bisa terus bertahan di majelis ilmu barakallahu fikum. Ya, sampai maut memisahkan kita. Nah, godaan, rayuan, syaitan dan para pengikutnya dengan dunia yang melambai-lambai begitu elok dan menggoda luar biasa. Nah, tidak sedikit saudara-saudara kita yang tergoda, yang barakallahu fikum tertipu sehingga mereka memilih untuk menjauh dari kenikmatan surga yang Allah segerakan. Ya, nah, sangat-sangat merugi apapun alasannya. Entah ada yang alasannya barakallahu fikum, ana ini banyak tanggungan Ustaz. Ya, nah, tanggungan keluarga, tanggungan hutang, tanggungan ini, tanggungan itu, sehingga dia lebih memilih untuk menjauh dari taman surga. Nah, ada yang barakallahu fikum menjauh karena permusuhan atau barakallahu fikum perseteruan antara dia dengan seorang dari kalangan ikhwah barakallahu fikum atau siapapun itu yang ada di majelis tersebut sehingga dia lebih memilih untuk menjauh barakallahu fikum. Ya, 1001 alasan memang dimunculkan oleh syaitan barakallahu fikum bagi siapapun yang duduk di majelis zikir, duduk di salah satu taman dari taman-taman surga. Nah, ya, syaitan tidak akan pernah putus asa dan berhenti. Try and error. Ya, nah, coba salah, coba lagi salah. Enggak bisa dari jalur ini, coba jalur ini. Enggak bisa dari jalur ini, coba dari jalur ini. Sampai orang itu benar-benar keluar dari majelis ilm. Nah, barakallahu fikum. Iya. Kalau sudah keluar, syaitan barakallahu fikum sangat senang karena ketika seorang itu semakin jauh dari majelis zikir, semakin jauh dari majelis ilm, nah, maka syaitan tidak begitu repot untuk apa? Untuk menipu dia, untuk memperdaya dia, untuk menggoda dia. Nah, nyetirnya gampang. Barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Tapi ketika seorang itu masih terus istiqamah berada di majelis ilm, nah, memang setan harus putar otak yang ekstra. Barakallahu fikum. Untuk bisa menipu dan memperdaya anak Adam tadi. Barakallahu fikum. Nah, sehingga barakallahu fikum banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ya. Laulallah barakallahu fikum ma sallaina wala tafaddaqna wala nasum wala natlubul ilma. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita bisa istiqamah menjalankan sholat, puasa, sedekah dan menuntut ilmu. Zalika fadlun minallah yu'tihi man yasha. Itu adalah sebuah keutamaan akan Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Orang-orang yang memang pantas mendapatkan kehormatan untuk bisa diduduk. Untuk bisa duduk di majelis yang mulia ini. Ya, nah, makanya sering kita membuka kalimat kita barakallahu fikum dengan ucapan selamat kepada para santri, ya, yang dimuliakan, yang diagungkan, yang kami hormati. Karena sekali lagi, untuk duduk di sini itu enggak gampang. Ya, nah, barakallahu fikum. Baik. Tidaklah mudah, barakallahu fikum. Nah, sehingga orang-orang yang duduk di sini, ya, artinya orang-orang yang memang Allah pandang layak untuk duduk di sini. Antum harus bersyukur. Kalau antum enggak layak duduk di sini, akan Allah munculkan asbab. Sababun minal asbab. Yang membuat antum akan keluar dari sini. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga ketika antum masih istiqomah di sini, nah, banyak-banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah, karena Allah masih berkenan memilih antum. Barakallahu fikum. Nah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini, kita akan melanjutkan kajian kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa kadza zamma qauman amilu bima'siyatihi wa tawa'adahum ala al-amali biha bin nari. Demikianlah Allah mencela kaum. Mereka melakukan amalan, perbuatan maksiat kepada Allah. Allah ancam mereka dengan neraka atas perbuatan tadi. Wa adhafal amala ilaihim bima amilu. Dan Allah sandarkan amalan perbuatan itu kepada mereka. Nah. Wa dzalika bimaqdurin jara alaihim. Itu semua dengan takdir yang memang telah ditetapkan atas mereka. Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah akan menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah akan berikan petunjuk orang-orang yang Allah kehendaki. Gitu ya. Itu semua sesuai dengan kelayakan. Bukan asal tembak. Bukan asal barakallahu fikum tayyib ya. Asal mau. Tapi Allah memilih si fulan ini disesatkan, si Alan ini Allah kasih hidayah karena memang layak. Paham? Nah, bukan berdasarkan suka-suka. Ya, nah. Barakallahu fikum. Karena memang apa? Layak, pantas. Si fulan ini dikasih hidayah, si Alan ini barakallahu fikum dikasih riwayah. Nah, itu semua dengan keadilan. Paham ya? Nah, jadi bukan suka-suka, bukan semena-mena barakallahu fikum, na'am, tapi dengan kelayakan. Qala Muhammad ibn al-Husain, hadza madhhabuna fil qadari alladhi sa'ala anhu sa'il. Kata penulis Imam Al-Ajuri Muhammad Ibnu Husain, ini adalah mazhab kami. Mazhab aswaja ahli sunnah wal jamaah. Dalam permasalahan takdir, di mana sang penanya bertanya kepada kami. Fa in qala qailun ma al-hujjatu fi ma qulta. Kalau ada orang yang bertanya apa hujjah, apa argumentasi dari statement pernyataan Anda. Qila lahu, katakan kepada dia. Ini yang harus kita pahami ya. Dan berusaha kita hafalkan yang menjadi landasan seorang ahli sunnah dalam berakidah, dalam berkeyakinan terkait dengan takdir-takdir Allah. Kitabullah Ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu ashabihi radhiyallahu anhum wa tabi'ina lahum bi ihsan wa qawlul a'immatil muslimin. Hujjah kami, argumen kami yang pertama dari kitabullah, Al-Quran. Yang kedua dari sunnah Rasulullah, dari hadis. Yang ketiga dari sunnahnya sahabat-sahabat Rasul, ya, naam, dari athar, mauqufat. Kemudian dari barakallahu fikum sunnah-sunnahnya para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan juga imam-imam kaum muslimin, dari imam-imam mazhab-mazhab yang mu'tabar di dalam Islam, ya, naam. Imam Abu Hanifah, barakallahu fikum, bukan Abu Hanifah diralat ya, nah, beliau murji'ah dalam bab ini. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, barakallahu fikum, ya, Auza'i, Ats-Tsauri dan yang semisal dengannya. Kecuali Abu Hanifah, barakallahu fikum. Fa in qala qa'ilun fadhkur min dzalika ma nazdadu bihi ilman wa yaqinan. Kalau sang penanya berkata, coba sebutkan sebagian saja dari argumen-argumen tadi yang bisa menambah ilmu kami dan keyakinan kami. Qila lahu na'am. Maka katakan kepada sang penanya, ya, insyaAllah akan kami sebutkan. Wallahul muwaffiqu likulli rasyadin. Wal mu'inu alaihi bimanni. Allah yang akan memberikan taufik atas segala bimbingan dan akan menolong kita atasnya. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal Qur'an was sunnah. Tayyib. Qala Allah ta'ala fi suratil Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Innal ladhina kafaru. Ya, itu ya. Iskonya itu. Nah, karena ini tersamarkan sama syarahnya. Tayyib. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim. A'anzartahum. Am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sama saja bagi mereka, engkau berikan peringatan atau tidak berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, karena memang itu sudah merupakan suratan takdir mereka. Orang-orang yang memang sudah Allah berikan takdirnya, suratannya, menjadi orang yang kafir, barakallahu fikum, mati di atasnya, nah, tidak akan punya pengaruh engkau kasih peringatan atau tidak kasih peringatan, sama saja. Barakallahu fikum. Nah, ya. 1001 alasan akan mereka cari untuk membantah, untuk barakallahu fikum menghindar, ya, dari argumen tersebut. Barakallahu fikum. Nah, itu kalau memang sudah suratan takdirnya menjadi orang yang kafir. khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim. Allah tutup hati-hati mereka dan pendengaran-pendengaran mereka. Nah, ya, hatinya itu tidak tersentuh sama sekali. Pendengarannya juga tidak bergetar sedikit pun. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Enggak merasuk ke dalam hati. Nah. Ada yang lebih parah lagi, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Mental berarti ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ada yang lebih parah lagi, enggak masuk telinga kanan, enggak masuk telinga kiri. Barakallahu fikum. Nah. Itu lebih buruk lagi, barakallahu fikum. Naam. Wa ala absarihim ghisyawah, Allah jadikan pada mata-mata mereka penutup, barakallahu fikum. Naam. Ya, mata hati mereka ditutupi untuk bisa melihat kebenaran. Walaupun kebenaran itu, barakallahu fikum, ya, seperti cahaya matahari yang terang menderang. Tapi kalau mata hati ditutup, dia tidak akan bisa melihat. Barakallahu fikum. Naam. Sebagaimana orang yang buta matanya tidak akan berguna baginya, barakallahu fikum, ya, lampu atau lentera seterang apapun. Naam. Walahum azabun azim, dan mereka akan mendapatkan siksa yang sangat besar, baik di dunia ataupun di akhirat. Baik. Jadi memang ada orang-orang yang Allah sudah tetapkan, takdirkan untuk menjadi kafir, sehingga ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan tidak memberikan efek pada hati dan jiwanya. Surat Al-Baqarah ayat ke-6 sampai ke-7. Qala Allahu ta'ala fi suratin nisa. Allah juga berkata di dalam surat An-Nisa, فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Surat An-Nisa ayat 155. Allah katakan, dengan sebab mereka membatalkan janji-janji mereka kepada Allah. Nah, sudah sekian banyak janji mereka buat kepada Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan apa yang mereka inginkan, Allah memberikan apa yang mereka mau, tapi tetap saja pembangkangan muncul dari mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan tindakan mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah, mengkufuri ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat kauniyah, ya, tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah pada semesta dan juga pada Nabi-Nabi dan Rasul yang Allah berikan mereka mukjizat, nah, dengan alasan macam-macam, dibilang sihirlah, dibilang triklah, dibilang penipuanlah, barakallahu fikum. Nah, ya, mereka ingkari kalau itu bukan berasal dari yang mengutus para Nabi dan Rasul. Itu sihir, kata mereka. Barakallahu fikum. Nah. Atau mereka mengingkari ayat-ayat wahyu-wahyu yang Allah turunkan di dalam kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Naam. Jadi itu kelakuan mereka, ya. Kelakuan buruknya manusia yang memang sudah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Naam. Untuk menjadi manusia yang kafir. Yang pertama, membatalkan janji-janji mereka kepada Allah. Yang kedua, mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Yang ketiga, ini lebih kurang ajarnya lagi, ya. Wa qatluhumul anbiya bighairi haqqin. Sampai tindakan mereka ada yang begitu kurang ajar, begitu lancang, para nabi itu mereka bunuh. Barakallahu fikum. Baik. Ya, tanpa alasan kebenaran. Itu sangat kurang ajar. Orang mengajak mereka pada hal yang baik, berusaha menyelamatkan mereka, malah apa? Dibunuh sama mereka. Untuk menunjukkan sudah tidak waras lagi cara mereka berpikir. Ya. Ibaratnya mereka tuh mau masuk jurang, kemudian ada yang berusaha mengingatkan, awas, itu jurang. Ya. Nah, atau ketika dia hendak melompat, ditarik, dirangkul tangannya, diselamatkan. Nah, orang tadi berbalik, malah yang menyelamatkan tersebut dibunuh sama dia. Nah, itu kalau dalam barakallahu fikum, ya, dunia pemasyarakatan sudah dipandang orang ini gak waras berarti, ya kan? Ada orang yang ingin menyelamatkan dia malah dibunuh barakallahu fikum. Nah, berarti mentalnya terganggu. Ya, begitulah orang-orang yang barakallahu fikum Allah tetapkan menjadi bakal calon penghuni kekal neraka. Ya, nah, pola pikirnya itu sudah rusak. Iya, mental dan akal sehatnya. Baik, dan juga ya, kurang ajarnya lagi mereka berani mengatakan seolah nantang ini. Wa qauluhum qulubuna ghulf. Memang hati kami sudah tertutup, enggak sudi menerima perkataanmu, tidak sudi menerima ajakanmu, tidak sudi menerima tawaranmu. Mau apa? Hati kami memang sudah ditutup. Itu juga luar biasa. Ya, nah. Penentangan, pembangkangan yang barakallahu fikum sangat-sangat ya besar. Nah. Menunjukkan orang ini adalah orang yang jahil. Sangat barakallahu fikum TOLOL, bodoh. Ya, dia nggak tahu siapa yang dihadapi dengan ucapan seberani itu. Nah, andai kata dia tahu siapa yang dia hadapi, para wafikum naam, mengatakan ah saja dia tidak akan berani. Ya, naam. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Andai kata mereka tahu bagaimana barakallahu fikum dia kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, jangankan nantang seperti itu, mengatakan ah saja barakallahu fikum tidak akan berani. Nah, jadi menunjukkan orang-orang yang mengeluarkan pernyataan seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar jahil, ya. Barakallahu fikum, dungu, tidak tahu siapa yang dia hadapi sampai penantangan yang seperti itu. Nah, kira-kira orang-orang yang seperti ini sifatnya layak atau tidak layak kalau Allah sesatkan dia? Kalau Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka kekal di dalamnya. Nah, tentu sangatlah sangat layak. Barakallahu fikum. Nah, dia baik. Allah berbuat baik kepada dia dalam setiap hembusan napas yang dia barakallahu fikum keluarkan dan dia tarik, ya. Tapi dia balas dengan sikap yang kurang ajar seperti itu. Barakallahu fikum. Na'am. Bal taba'allahu 'alaiha. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sekalian saja Allah tutup hati-hati mereka. Dengan sebab pembangkangan, kekufuran mereka, tidak ada yang beriman di kalangan mereka, melainkan hanya sedikit saja. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala fi suratil Ma'idah. Allah juga berkata di dalam surat Al-Ma'idah. May yuridillahu fitnatahu. Falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladzina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun walahum fil akhirati azabun azim. Surah Al-Ma'idah ayat ke-41. Allah mengatakan, siapapun yang Allah inginkan untuk terfitnah, barakallahu fikum, artinya dia akan terbawa dengan gelombang fitnah, di dalam arus fitnah dan gelombang fitnah, barakallahu fikum, bersama sisi yang buruk, yang hitam dan kelam, maka kata Allah, orang yang memang sudah Allah tetapkan, Allah inginkan dia terfitnah dengan keburukan, falan tamlika lahu minallahi syai'ah, maka engkau ya tidak akan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dia dari Allah sedikit pun. Nah, artinya kamu tidak akan bisa menarik dia, kamu tidak akan bisa menyelamatkan dia, karena memang suratan takdir ya menghendaki dia menjadi orang yang tersesat. Barakallahu fikum. Nah, iya. Walaupun yang turun tangan langsung seorang nabi, walaupun yang turun tangan langsung seorang rasul, tapi kalau Allah menginginkan orang tersebut tersesat, enggak akan mampu seorang nabi dan seorang rasul. Dan itu terjadi pada kasus pamannya nabi diantaranya ya. Nah, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi Rasulullah saja yang pengaruh dakwahnya itu barakallahu fikum ya begitu luar biasa. Nah, sampai-sampai tidak bisa barakallahu fikum menarik dan mengajak pamannya untuk masuk ke dalam agama Islam. Barakallahu fikum. Nah, ya, apalagi manusia yang lainnya. Jadi sekuat itu kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk barakallahu fikum menentukan hamba ini layak dapat hidayah atau tidak. Nah, mereka-mereka ini kata Allah adalah orang-orang yang memang tidak Allah inginkan sucikan hati mereka. Nah, memang kehendak Allah menginginkan orang itu tidak akan dapat hidayah, tidak akan suci bersih hatinya. Maka mereka di dunia akan mendapatkan kehinaan dan di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang besar, siksa yang berat. Barakallahu fikum. Baik. Qala Allah Ta'ala fi suratil An'am. Allah juga mengatakan di dalam surat Al-An'am bagaimana kekuatan barakallahu fikum, kekuasaan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan wa minhum may yastami'u ilaika. Di kalangan mereka ada yang mau untuk mendengar engkau. Maksudnya adalah dari kalangan kaum musyrikin. Memang kata Allah di kalangan kaum musyrikin ada yang mau mendengarkan ceramahmu, mungkin ta'limmu, ya, atau ajakanmu. Nah, jadi kaum musyrikin menyikapi Rasul itu berbeda-beda. Ada yang secara frontal terang-terangan menunjukkan barakallahu fikum ketidaksukaannya, kebenciannya. Ya, nah, barakallahu fikum kepada Rasul. Menunjukkan permusuhan yang begitu besar. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Kadang menjahili beliau. Ya, jadi Rasul itu pernah lagi sholat di Ka'bah. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian beberapa tokoh kaum musyrikin punya ide jahil dan nakal. Dia bilang sama teman-temannya, Siapa di kalangan antum yang berani ngerjain Muhammad ya? Kita kasih pelajaran mau dibully Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ternak sebelah sana miliknya si fulan tuh barusan nyembeli onta. Bawa itu jeroannya, timpakan itu ke Muhammad yang lagi sholat. Nah, barakallahu fikum. Ada yang berani enggak? Ini challenge ini, barakallahu fikum ya. Tantangan, siapa yang berani? Nah, maka ternyata ada seseorang yang barakallahu fikum ya, yang berani, yang bodoh, yang dungu, barakallahu fikum, na'am, melakukan hal tersebut. Ya, dia ambil itu jeroan unta, barakallahu fikum, di peternakan tadi yang barusan disembelih, Rasul lagi dalam kondisi barakallahu fikum, ya, sujud, itu ditimpakan ke beliau. Kesulitan beliau mengangkatnya, barakallahu fikum. Nah, jeroannya unta, enggak kecil. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sangat-sangat kurang ajar. Ya. Nah, di situ Rasul diam saja. Diam saja sujud, barakallahu fikum. Nah. Ternyata yang barakallahu fikum membela justru Fatimah, putrinya beliau. Ya. Nah. Udah enggak kuat beliau diam saja, marah-marah Fatimah. Ya. Nah. Tayyib. Kemudian diangkat itu kotoran jeroan onta tadi dari barakallahu fikum dari tubuh Rasul. Nah, tayyib. Itu yang terang-terangan memusuhi. Ada juga di kalangan kaum musyrikin itu yang sama Rasul masih sungkan dan segan. Mungkin yang levelnya masih di bawah beliau. Ya, nah, mau terang-terangan pasang muka cemberut, pasang muka garangan, enggak berani. Muhammad orang yang lebih mulia. Ya, akhirnya ketika Rasul ngomong, ya nggih. Ya ya, nanti datang ya. Nah. Jadi Allah katakan, memang sebagian mereka kaum musyrikin ada yang mau mendengarkan ucapanmu, omonganmu, dengar aja tapi ya, nah. Cuman tadi mungkin dengar saja masuk telinga kanan, keluar telinga kiri atau masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan atau memang udah enggak masuk sama sekali, barakallahu fikum. Nah. Ya, mereka mendengar ucapanmu memang tapi enggak ada niatan untuk mencari petunjuk, untuk mencari taufik, untuk mencari hidayah. Barakallahu fikum. Nah. Allah katakan artinya jangan heran nanti kok bisa gitu ya, kayaknya orangnya itu baik loh. Kemarin tak ajak ngobrol, tak ajak begini dan begitu, katanya iya. Tapi dapat berita ya di belakang Rasul malah mencaci, malah mencela. Nah, maka Allah kasih tahu Rasul, jangan heran. Memang ada orang-orang yang di hadapanmu seolah-olah mau mendengarkan ucapanmu. Ya, nah, barakallahu fikum. Tapi di balik itu barakallahu fikum, nah, dia menyimpan ya kebencian atau ketidaksukaan. Artinya kalau itu terjadi kepada Rasul, mungkin juga terjadi kepada kita. Ya, nah, ada orang-orang yang ketika kita nasihati, yang ketika kita barakallahu fikum, na'am, kasih tahu, ya mungkin iya. Ya, tapi mereka enggak mau nerima. Sudah pental, ya sudah diblok hati mereka. Nah, Allah katakan wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay artiyah. Nah. Dan memang kata Allah kami jadikan pada hati-hati mereka itu penutup ay yafqahuhu untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti, untuk bisa barakallahu fikum mencerna ucapanmu, ajakanmu. Ya, itulah buruknya manusia itu kalau sudah mengeblok, mengunci pikiran dan hati. Ya, nah, padahal yang diomongin ini baik. Padahal yang diajarkan, yang dianjurkan itu baik. Tapi karena akal, pikiran dan hati sudah ngeblok, itu tidak akan dipahami. ya. Nah, barakallahu fikum. Mereka tidak akan bisa mengerti. Wa fi adhanihim waqra. Dan kami jadikan di telinga-telinga mereka ada sumbatan. Walaupun mungkin tidak ada cotton bud di situ atau kapas di telinga mereka, ya. Nah, sumbatan maknawi barakallahu fikum. Seolah-olah tidak dengar. Baik. Ya. Seolah-olah mereka adalah orang yang tuli. Nah. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minuna biha. Mereka-mereka ini andai kata melihat ayat, ya, tanda-tanda kebesaran Allah, bukti-bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi, tetap aja enggak beriman. Ya, walaupun bulan sudah terbelah menjadi dua. Barakallahu fikum. Nah, mereka melihatnya dengan mata kepala mereka. Mereka buktikan barakallahu fikum dengan bertanya kepada ya, saudara-saudaranya yang berada dalam barakallahu fikum perjalanan di negeri orang. Ya, nah, pada malam ini tanggal sekian kalian lihat enggak peristiwa bulan terbelah? Iya. Nah, karena andai kata sihir yang bisa melihat itu hanya orang di kampung itu saja. Kalau memang Rasul melakukan sihir, tipuan. Ya, nah, barakallahu fikum. Tapi kalau itu benar-benar nyata, maka orang yang dimanapun pada malam hari itu akan melihat fenomena bulan terbelah menjadi dua. Barakallahu fikum. Dan mereka tanya sama saudara-saudaranya, keluarganya, teman-temannya yang pada malam hari itu pergi, ya, tidak berada di barakallahu fikum di sana. Nah, semuanya mengatakan iya. Nah, baik. Tapi ada saja alasan mereka untuk barakallahu fikum menolak. Ya. Kejadian yang luar biasa itu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, ketika Allah melalui Rasulnya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dari wahyu-wahyu Allah yang mereka sendiri membuktikan akan kebenarannya, tetap saja mereka tidak mau menerima. Itu kalau mata sudah ditutup, telinga sudah disumbat, ya, hati telah dikunci. Nah, bukti sebesar apapun ya tidak akan terlihat. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Baik. Allah musta'an wa 'alaitiklan, ya. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan barakallahu fikum hamba-hambanya. Bagaimana kekuatan takdir yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, ya, tidak ada satupun kekuatan yang mampu untuk barakallahu fikum melawan suratan ilahi takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an wa 'alaitiklan.